Kenapa kau tak mengerti? Bila cintaku hanya untukmu dan tak akan pernah berubah selamanya. Cintaku hanya untukmu. Walau badai kan datang menghalang, masih ribut